aja. Salah satu tips traveling yang nyaman itu adalah carilah teman yang tajir. Supaya kalau kita makan terjamin ya gizi vitaminnya. Jadi salah satu mempraktekkan ilmu itu kita jalan sama Kang Hilman. Saja. Ini 400.000 bisa buat 7-8 orang. Nanti endorse kita ya. Apa ini namanya? Inung baik banget. Ini jalan sama teman yang baik tuh kayak gini. Ditraktirin kota yang tadi, satu lagi traktirin makannya. Jadi pilihlah teman yang baik, nih dapat kota gratis selama 7 hari. Jadi pencitraan berjalan lancar. Update terus. Ini enggak perlu patungan kan? Ini baru mau ditagih. Salah coret. Ya jadi ada satu tips kalau kita traveling lagi ke Eropa yang toiletnya nggak ada air, siapin botol, bawa aja kemana-mana. Salah dong, saya pakai tisu. Itu tipsnya. Beda banget orang yang udah sering traveling ke luar negeri sama yang baru masih amatiran. Pakai tisu. Oke, ini bagian seriusnya. Oke, teman-teman sekalian, tip traveling yang fun dan berpahala yang lainnya adalah mencari teman yang nyaman buat traveling. Teman yang nyaman buat traveling itu ada dua. Satu, yang nyaman, yang nyambung kalau diajak seru-seruan, diajak nongkrong, ngopi, ngobrol, main. Bukan soal jagonya sih, tapi soal nyaman aja, bisa ketawa, saling ketawain. Bahkan kameramen juga kemarin ngetawain saya pas saya jatuh, bukannya ditolong ya. Tapi itulah fun, itu yang disebut dengan teman yang nyaman diajak main. Dua, teman yang nyaman buat diajak ibadah. Jadi bisa seimbang antara main sama ibadah. Ya, misalnya kita lagi main di snowboard di sini di tempat ski, salju. Nanti kita sholat asar dijamak dengan zuhur, jamak takhir di salju bareng-bareng. Setelah udah beres main, maka bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah. Alhamdulillah gak ada cedera, mainnya senang. Ini semua nikmat Allah, kita sholat zuhur dan asar berjamaah di sini. Itu disebut dengan mencari teman safar, teman traveling, teman traveling. Mencari teman traveling. Ini efek dari menggigil. Mencari teman traveling yang nyaman. Itu tips penting banget buat kita dapat traveling yang fun dan berpahala. Sip. Jangan lupa subscribe.